Selamat malam, sayang. Selamat tidur, sayang. Mimpi indah tentang kau dan aku. Selamat malam, sayang. Selamat tidur, sayang. Mimpi indah tentang kau dan aku. Tentang kau dan aku. Panggil namaku sebelum tidur, agar ku hadir dalam mimpimu. Kita akan terbang di atas awan, berdua selalu berdua. Selamat tidur.